Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna astaghal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bi ni'matillah tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya terlaksana amal-amal salih. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali materi manhaj dari kitab Mulia dengan Manhaj Salaf, buah karya Al-Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala. Sekarang kita masuk kepada bab yang ke-9 ya dari kitab ini, yaitu ciri-ciri dakwah hizbiyah dan sururiyah. Judulnya adalah ciri-ciri dakwah hizbiyah dan sururiyah. Ini pada asalnya kalau disebutkan ciri-ciri dakwah hizbiyah sudah cukup, karena mewakili semua hizb yang ada. Namun disebutkan sururiyah di sini ya untuk menegaskan barangkali, karena banyak tersebar wabil khusus di negeri kita ini ya tentang kalimat-kalimat sururiyah ya yang beredar gitu di negeri kita ini. Orang menisbatkan atau menjelek-jelekan dakwah yang benar misalnya, atau dakwah yang lurus misalnya, dengan sebutan dakwah sururiyah. Nah, ini ada di negeri kita. Barangkali demikian muallif menyebutkan tentang yakni sururiyah ini. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melihat terlebih dahulu tentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, bahwa umat Islam di masa Nabi kemudian di masa para sahabat adalah umat yang satu. Umat yang satu, tidak berpecah belah, tidak berkelompok-kelompok. Karena inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersatu. Umat Islam wajib bersatu. Apa dasarnya? Ya, ayat yang mungkin sering didengar oleh para jamaah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian pada tali agama Allah yang kuat, jangan kalian bercerai-berai. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan, tali agama Allah yang kuat itu adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yani selama umat Islam semuanya berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi yang sahih dengan pemahaman para sahabat, pasti ya, dipastikan bahwa mereka bersatu. Dipastikan bahwa mereka bersatu sebagaimana persatuannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi kita lihat di masa Rasul jelas umat Islam kompak, tidak ada perpecahan di masa Nabi. Islam bahkan Nabi katakan ketika itu ya putih bersih. Qattaraktukum 'ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan untuk kalian agama Islam yang putih bersih. Kata Nabi, putih bersih kata Nabi, tidak ada noda yang menodainya, itu maknanya. Kemudian tidaklah berpaling dari Islam yang putih bersih ini setelahku ini, setelah aku meninggal nanti, melainkan dia pasti sengsara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah Islam yang ada di masa Rasul. Begitu pula di masa khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, umat Islam bersatu. Walaupun ya ada masalah internal ya. Yakni ada orang-orang yang ketika itu murtad atau kembali kepada agama semula. Juga orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dan seterusnya. Atau munculnya ya nabi-nabi palsu di masa itu. Namun segera bisa diatasi. Segera bisa diatasi oleh khalifah pertama, Abu Bakar As-Siddiq, dan kembali kondusif. Ya, umat Islam ketika itu bersatu padu mereka. Kemudian kita lihat pada masa khalifah kedua, Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Solid sekali persatuan umat Islam di masa Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, sampai akhirnya beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berganti dengan khalifah ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, juga sama. Umat Islam bersatu padu. Umat Islam bersatu padu pada masa beliau. Tidak berpecah belah. Tidak ada perpecahan sama sekali. Sampai akhirnya beliau wafat. Kemudian digantikan dengan khalifah yang terakhir dari Khulafa Ar-Rashidin, Ali bin Abi Talib, Amirul Mukminin, radhiyallahu ta'ala an. Juga sama. Umat Islam masih bersatu. Walaupun timbul ketika itu masalah. Ya, masalah dalam negeri, yakni ijtihad dari masing-masing kelompok yang mempertahankan ijtihadnya, yakni kelompok Ali bin Abi Thalib dan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhum ajmain. Namun pada dasarnya hati mereka tetap bersatu. Hati mereka tetap bersatu ketika itu. Nah, barulah di akhir-akhir masa kekhilafahan beliau muncul orang Yahudi yang berpura-pura masuk agama Islam. Siapa namanya? Abdullah bin Saba atau Ibnu Saba, Ibnu Sauda. Jadi memang dari dahulu orang-orang Yahudi ini sangat bencinya luar biasa kepada Islam dan kaum muslimin, sehingga mereka berusaha berupaya untuk memecah belah umat Islam. Memecah belah umat Islam. Maka dikirimlah orangnya, ya, Abdullah bin Saba, ya, Yahudi Yaman, ya, menuju negeri Madinah. Dan dia pelajari semuanya itu. Dia pura-pura masuk agama Islam. Dia pelajari apa kelemahan-kelemahan kaum muslimin. Maka tentunya dia mendapatkan, ya, yakni jawaban dalam hal ini, ya, dia mempropaganda, memprovokasi umat Islam yang ada di negeri-negeri yang jauh dari negeri Madinah, seperti negeri Mesir, negeri Irak, dan lain sebagainya, ya, untuk membunuh khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an. Maka pada masa khalifah Ali muncul dua kelompok yang menyimpang. Nah, ini asal mula ini asal muasal, yakni terpecah belahnya kaum muslimin di masa itu, ya. Jadi pada masa khalifah yang keempat, ya, khalifah Ali bin Abi Thalib, muncul dua firqah yang menyimpang, kelompok yang menyimpang, Syiah, dan bersamaan dengan itu muncul Khawarij. Dua-duanya didirikan oleh Abdullah bin Saba, Ibnu Saba. Ya, Syiah, ya, ketika itu berpura-pura, ya, yakni pro kepada Ali bin Abi Thalib. Bahkan lebih dari itu, Abdullah bin Saba sampai-sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, dan Ali marah karenanya, ya. Kemudian Ali beserta kaum muslimin memerangi kelompoknya Abdullah bin Saba, sampai akhirnya Abdullah bin Saba ditangkap lalu dihukum mati oleh khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Begitu pula dengan Khawarij, ya, begitu pula dengan kelompok Khawarij yang akhirnya mereka diperangi oleh khalifah Ali, ya, dan sebahagian mereka sebelumnya telah rujuk tentunya, taubat, ya, dengan diutusnya sahabat yang mulia Ibnu Abbas untuk mendebat mereka, menghilangkan, ya, syubhat-syubhat mereka. Sebagian mereka bertaubat, nah, sebagian lagi yang tidak bertaubat, inilah yang akhirnya diperangi oleh umat Islam di bawah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Nah, inilah, ya, sejarah berkaitan dengan terpecah belahnya kaum muslimin pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang akhirnya pun Khalifah Ali dibunuh oleh seorang Khawarij, yaitu Abdurrahman bin Muljam Al-Khawariji. Nah, dialah yang membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Nah, jadi dari musuh umat Islam, siapa yang pertama kali yakni berhasil mengkotak-kotak umat Islam? Siapa tadi? Dari golongan Yahudi. Ya, dari golongan Yahudi, Abdullah bin Saba. Dia berhasil mengkotak-kotak umat Islam. Membuat umat Islam ini ya berkotak-kotak. Kemudian setelah itu muncul ya berbagai firqah lainnya, berbagai kelompok lainnya yang juga sama memecah belah kaum muslimin. Ya, kelompok Qadariyah. Muncul Qadariyah, muncul Jabriyah lawannya, kan begitu. Kemudian ya di akhir abad kedua Hijriah muncul ya Sufi atau Tasawuf. Sufi atau Tasawuf itu di akhir abad kedua Hijriah. Ya, dan muncul berbagai macam kelompok-kelompok lainnya yang memecah belah kaum muslimin, memecah belah umat Islam. Dan ini tentu diketahui. Ya, diketahui oleh musuh-musuh kaum muslimin bahwa yakni umat Islam ini harus dipecah belah. Umat Islam ini harus ya dibagi-bagi, dikelompok-kelompokkan begitu. Ya. Ya, kita lihat misal ketika terjadi perang salib misalnya. Ada raja Perancis ya yang sering saya utarakan di sini, yakni Louis IX. Ya, pada saat dia memimpin pasukan salib, ya pasukannya dapat diporak-porandakan oleh umat Islam di masa itu. Bahkan ia sendiri dipenjara di kota Al-Mansurah, ya, negeri Mesir di masa itu. Dan dia berpikir bagaimana caranya, ya, yakni mengalahkan umat Islam. Bagaimana caranya mengalahkan umat Islam? Dia berpikir dalam penjara, ya akhirnya dia mendapatkan jawaban, apabila umat Islam ini dijauhkan dari ya Qur'annya, dari hadis nabinya yang sahih, kemudian dikotak-kotakan umat ini, ah, barulah umat Islam ini akan lemah. Umat Islam ini akan menjadi lemah. Makanya ketika muncul pemimpin Prancis lainnya, Napoleon Bonaparte, yang pada masa itu menguasai Mesir ya, menguasai Mesir. Di sini ada keterangan, saya bacakan dari sumber dari kitab Tarikh Ajaibul Athar Fit Tarajum Wal Akhbar. Juga dari kitab Madhar At-Taqdis Bizawali Daulatil Faransis. Al-Jabruti mengatakan di sini, indama ihtalla Napoleon Bonaparte Mesir. Tatkala Napoleon Bonaparte ya yakni menguasai negeri Mesir, inkamasha as-sufiyya wa ashabul mawalid wa dha'afa nashatuhum. Ya, jadi kaum sufi dan orang-orang yang suka dengan peringatan maulid nabi gitu ya, itu menjadi lemah kedudukan mereka di sana ya, karena mereka menjadi lemah. Wa fi sanah ya 1798 sa'ala qa'idul askar 'anil maulid nabawi wa limadha lam ya'malu. Ya, yakni komandan perang ketika itu dari Prancis ya di tahun 1798 bertanya kepada tokoh sufi yang ada di zaman itu, mengapa kalian tidak menyelenggarakan atau tidak mengadakan maulid nabi? Ya, sebagaimana dahulu mereka menyelenggarakan maulid nabi. Fa'tadhara asy-syekh al-Bikri atau al-Bakri bitawaqqufil ahwal wa ta'attulil umur wal in'idam al-masarif. Jadi tokoh sufi yaitu al-Bakri mengatakan, kami sekarang tidak mengadakan maulid nabi karena memang keadaannya sudah payah seperti ini. Ya, sedikit ya keuangan atau lemah sekali finansial kami untuk mengadakan maulid nabi. Faqallahul qaid, maka komandan pasukan Prancis mengatakan, labudda min dzalik, harus diadakan maulid nabi. Wajib diadakan maulid nabi, kata dia. Ya, harus diadakan ini maulid nabi, dihidupin lagi. Fa amara lahu bi 300 riyal faransiyah. Maka ia memberi ya donasi sekitar kurang lebih 300 riyal Prancis. Ya. Ini enggak tahu berapa jumlahnya ya. Yasta'inu nabiha ala ihya'il maulid, agar mereka dapat menghidupkan kembali peringatan maulid nabi. فعلقوا حبالا وقناديل واجتمع معهم الفرنسيون ودقوا طبولهم وأحرقوا الحراقات وأشياء أمثال الصواريخ تصعد في الهواء. Maka dipersiapkan ya untuk peringatan Maulid Nabi ini, dipersiapkan umbul-umbul dan lain sebagainya sampai kepada semacam meriam yang ditembakkan ke udara, begitu tanda dimulainya peringatan Maulid Nabi. Dan berkumpul juga orang-orang Perancis bersama mereka ini. Wa yafsahu al-Jabruti an ghayati Napoleon min dzalika biqaulih. Maka al-Jabruti menyingkap rahasia mengapa Napoleon Bonaparte ya yakni mendukung peringatan Maulid di zaman itu ya. Biqaulih, ia mengatakan, wa rakhasa al-Faransawiyyah dzalika lin-nas lima ra'au fihi min al-khuruj 'an syara'i. Jadi pimpinan Prancis Napoleon Bonaparte ketika itu yakni membolehkan mereka bahkan mendukung untuk diadakan peringatan Maulid karena ada beberapa hal yang akan dicapai di situ dari peringatan Maulid. Yang pertama adalah al-khuruj 'an syara'i, jelas. Yakni keluar dari syariat Islam. Arti peringatan ini diketahui oleh orang-orang Perancis bukan dari Islam, sehingga mereka sengaja ya mendukung secara finansial untuk diadakan peringatan Maulid agar mereka keluar dari tuntunan Rasulullah, petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi dan para sahabat tidak pernah mengadakan ya, acara-acara seperti ini. Wajtima'an nisa birrijal, juga berkumpul bercampur baur ya antara laki dengan perempuan ya, bercampur aduk antara laki dengan perempuan pada peringatan tersebut. Wattiba'a syahawat, dan mereka mengikuti yakni syahwat ya. Wattalahi wa fi'l muharramat, dan agar mereka lalai dari agama ini dan juga mengerjakan ya yakni perkara-perkara yang diharamkan oleh agama ini. Nah, ini tujuannya. Ya, ini tujuan dari Perancis itu, yakni mendukung peringatan Maulid Nabi, dan juga sudah pasti bahwa yakni perbuatan mereka ini ya mengkotak-kotak kaum muslimin. Dan ketahuilah dahulu ya, yakni negeri Syam dahulu bersatu ya, dan tidak terkotak-kotak. Lalu datanglah para penjajah yaitu Perancis, Inggris dan sekutunya, maka mengkotak-kotak ya negeri Syam yang sekarang kita kenal adanya ya Palestina, ya, Syria, Lebanon ya dan lain sebagainya, Yordania dan lain sebagainya. Dahulu namanya negeri Syam. Ya, dahulu namanya apa? Negeri Syam, negeri yang sangat luas sekali. Negerinya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Lalu dikotak-kotak oleh para penjajah yang jelas-jelas mereka adalah orang-orang ya non-Islam, orang-orang musyrikin. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ya inilah keadaan ya umat Islam. Ya, sampai-sampai ketika negeri kita ini ya dahulu dijajah oleh Belanda ya, dijajah oleh Belanda, maka juga mereka mengetahui ya, ya ini bagaimana caranya untuk melemahkan umat Islam. Bagaimana caranya untuk melemahkan kaum muslimin agar umat Islam ini tidak bersatu. Tidak bersatu, ya. Maka diperbolehkan oleh Belanda di zaman itu, ini mungkin keadaannya di zaman dahulu, berkaitan dengan dakwah, dakwah Islam, ya, dibolehkannya berdiri ormas. Dibolehkannya berdiri ormas, artinya dengan ormas berdirinya berbagai ormas di zaman itu, maka dapat diketahui keberadaan umat Islam, dipantau kaum muslimin, gerakan dakwahnya dan sebagainya, ya. Berdiri ormas A, B, C, D dan seterusnya di zaman dahulu. Ya, di zaman dahulu. Ya, nah inilah ya, cara Belanda untuk yakni memantau umat Islam, melihat kaum muslimin dan agar mereka tetap berpecah belah. Tetap mereka ini berpecah belah. Maka mestinya ketika negeri ini ya, mencapai kemerdekaannya di tahun 45, mestinya ya tidak ada lagi ormas-ormas di zaman itu. Itu mesti begitu. Mesti tidak ada lagi mestinya. Tidak ada lagi pengkelompokan atau penggolong-golongan kaum muslimin. Ya, Nah inilah yang kita lihat ya dari zaman dahulu sampai zaman sekarang ini, dan tentunya nah inilah yang ya yang bisa kita perhatikan, dan diantara mereka itu dimanfaatkan oleh as-siyasiyun, orang-orang ya politik, wallahu ta'ala alam. Kita kembali kepada kitab ini. Dijelaskan oleh muallif kitab atau pengarang kitab, ada sebagian kelompok yang menisbatkan diri mereka kepada ahlu sunnah, padahal pada hakikatnya mereka adalah ahlul bidah. Dan ada juga yang menisbatkan diri kepada salafiyah, namun pada hakikatnya mereka adalah hizbiyun, harokiyun, bukan salafi. Ciri-ciri kelompok, golongan, atau hizbiyun, atau harokiyun, yang ada di tengah umat Islam atau kaum muslimin adalah sebagai berikut. Nah inilah ciri-ciri yang akan dijelaskan tentang ya hizbiyah. Ya, apa itu hizbiyah atau pengkelompokan begitu, penggolongan gitu ya. Apa ciri-ciri mereka? Yang pertama, ini di halaman 395. Berkelompok, berkoalisi, membuat ormas, front, atau forum komunikasi yang memiliki aturan, tanzim, undang-undang, yang mengikat seluruh anggotanya dengan baiat atau dengan al-wala dan al-bara, yaitu memberikan loyalitas dan berlepas diri, sikap ya loyal dan sikap berlepas diri untuk kelompoknya itu ya, yakni terhadap kelompok tersebut. Nah, kemudian dikata lagi di sini, mereka membuat aturan, undang-undang, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ini ADART, al-wala, memberikan loyalitas juga berdasarkan bentuk kajian, halaqah atau perbuatan atau sikap sama kelompok mereka, dan barok ini berlepas diri dari selain mereka. Mereka mempunyai ikatan wala, yakni wala, loyalitas, dan barok berlepas diri berdasarkan nama-nama pribadi, pimpinan, tokoh, dan jamaah. Ya, bahkan sampai kepada kaset, video, dan majalah sesama kelompok mereka saja. Mereka membuat peraturan tidak tertulis bahwa tidak boleh mendengarkan kajian dengan kaset, video dari ustadz-ustadz yang lain selain ustadz-ustadz kelompoknya saja. Demikian pula tidak boleh membaca buku-buku dan majalah-majalah atau buletin melainkan hanya dari kelompoknya saja. Nah ini, ya ini ciri yang pertama dari hizbiyah. Jadi betul-betul mereka ya menempatkan sikap al-wala, sikap loyalitas, dan sikap al-bara, berlepas diri, yaitu ya yang berkaitan dengan kelompoknya ya, yang terikat dengan kelompoknya begitu ya. Kemudian dibawakan di sini keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Apa kata beliau? Barang siapa mengangkat seorang pemimpin lalu ia mencintai dan memusuhi menurut persetujuannya dalam perkataan dan perbuatan, maka ia termasuk dari orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Ya, dalam surat Ar-Rum ayat 32. Diambil dari surat Ar-Rum ayat 32. Ya kullu hizbim bima ladaihim farihun. Yani setiap golongan berbangga dengan golongannya. Kemudian beliau juga berkata, tidak boleh bagi seorang pun dari umat Islam untuk mengangkat seorang bagi umat ini sebagai pemimpin atau tokoh selain Nabi Muhammad SAW yang ia mengajak kepada tarekat atau kelompoknya. Tarekat itu satu jalan atau satu cara dalam beragama gitu. Atau kelompoknya, ia wala, yang memberikan loyalitas dan memusuhi atas nama pemimpin atau tokoh tersebut. Dan tidak boleh pula ya bagi seorang pun dari umat Islam untuk membuat sebuah perkataan, yakni slogan bagi umat ini, yang ia wala, yang memberikan loyalitas dan memusuhi berdasarkan perkataan tersebut, bukan berdasarkan perkataan atau firman Allah dan sabda Nabi, sabda Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang telah disepakati oleh umat Islam ini. Ini para sahabat dahulu, ijma' para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian dikatakan lagi di sini, bahkan perbuatan mereka ini termasuk dari ahlul bid'ah, yang mereka berpegang hanya kepada seorang atau pendapat yang memecah belah kaum muslimin karena mereka memberikan loyalitas dan memusuhi berdasarkan perkataan atau pendapat tersebut kepada jamaah atau kepada kelompoknya. Nah, ini ya, jelas dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi kalau kita ditanya ya, di antara jamaah ada yang bertanya, siapa sih memimpin kalian atau kelompok kalian? Pertama kita katakan, kita ini bukan kelompok eksklusif ya, bukan golongan eksklusif. Kami ini bagian dari umat Islam. Kami ini bagian dari kaum muslimin dan pemimpin kami hanya satu, Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu. Ya, pemimpin kami hanya satu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak punya bendera, kami tidak punya atribut, kami tidak punya baju ya khusus dan lain sebagainya, enggak ada. Ya, yakni kami hanyalah bagian dari umat Islam saja. Ya, kami bagian dari kaum muslimin. Ya, dan tidak ada pemimpin bagi kami kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan lagi di sini, mereka yang membuat kelompok atau jamaah dan yang lainnya, mereka berkhayal dan berangan-angan kosong bahwa membuat kelompok ini akan dapat mengembalikan kejayaan Islam. Justru malah kebalikannya. Yang ada adalah bertambah perpecahan, perselisihan, pertikaian, saling mentahdir, ya, menghajar, ya, bahkan sampai kepada pertumpahan darah. Allahul musta'an wa ilallahi ya mustaka. Ya, jadi ini yang harus difahami, dicermati, bahwa tidak ada manfaatnya ya membuat ormas ini, ormas itu, membuat ya front ini, front itu dan lain sebagainya. Ya, tidak ada manfaatnya untuk Islam dan kaum muslimin. Justru ini justru memecah belah persatuan kaum muslimin yang mestinya mereka menyanjung tinggi ajaran-ajaran Islam, namun yang mereka angkat adalah benderanya. Yang mereka angkat itu kelompoknya dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ada atributnya dan lain sebagainya. Maka sekali lagi yang seperti ini jelas adalah ciri dari hizbiyah. Ciri dari hizbiyah. Ya, misal juga kita lihat di zaman sekarang ini misalnya, ya, karena viral belakangan ini, ya, berkaitan dengan misalnya boykot, misalnya boykot produk, ya, negara Prancis misalnya. Maka kita tegaskan di sini, yang berhak memboykot itu pemerintah, bukan yayasan, bukan ormas, bukan organisasi ini, organisasi itu dan lain sebagainya, bukan. Bukan kelompok ini, kelompok itu, golongan ini, golongan itu, bukan. Ya, tapi pemerintah yang berhak memboikotnya. Ya. Jadi intinya, apa yang dilakukan oleh sebagian orang, itu tidak benar. Tidak sesuai dengan syariat agama ini. Ya, tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Ya. Wallahu ta'ala alam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lihat ciri yang kedua di sini. Dari ciri-ciri hizbi ya, yaitu sembunyi-sembunyi dalam amal atau perbuatan mereka. Dikatakan di sini hal ini, ya, hal itu karena amal dan pembicaraannya lebih banyak kepada politik, ya. Karena itu mereka selalu mempunyai kegiatan rahasia, dakwah rahasia, gerakan rahasia dan selainnya. Bahkan kajiannya pun rahasia untuk beberapa orang tertentu saja. Baik dalam bentuk halaqah atau lainnya. Nah, ini kan ya sudah tidak beres yang seperti ini. Kita lihat ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dakwah secara sembunyi-sembunyi kapan? Kapan Nabi betul kalau dikatakan Ustaz, apakah Nabi pernah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi? Pernah. Yaitu di awal-awal dakwah Nabi di negeri Mekah. Kenapa? Nah, ini perlu ditelusuri, perlu difahami kenapa kok Nabi ketika itu dakwahnya sembunyi-sembunyi gitu. Ya, amalnya sembunyi-sembunyi. Salatnya juga sama, enggak mau diketahui oleh orang-orang musyrikin. Pertama, ini adalah perintah Rabbul Alamin. Belum waktunya terang-terangan. Belum waktunya untuk terang-terangan. Perintah dari Allah. ada perintah dari Rabbul Alamin. Jadi apa yang Nabi kerjakan sesuai betul dengan perintah Rabbul Alamin. Gak mungkin seorang Nabi, seorang Rasul melakukan suatu perbuatan, ya, perbuatan besar, yakni dakwah dalam hal ini, dengan yakni pandangannya sendiri, tanpa ada wahyu yang membimbingnya, gak mungkin. Pasti Allah yang memerintahkan Nabi untuk sembunyi-sembunyi. Ini pertama. Yang kedua, jelas keadaan umat Islam ketika itu masih sangat lemah dan jumlahnya sedikit sekali. Hanya beberapa orang yang baru masuk Islam. Hanya beberapa gelintir yang baru masuk Islam di masa itu. Ya. Kemudian yang ketiga, ini pun enggak lama, gitu ya. Dakwah sembunyi-sembunyi ini pun enggak lama, ya. Hanya beberapa tahun saja, setelah itu baru dakwah secara terang-terangan. Dakwah Nabi secara terang-terangan atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, inilah yang mendasari Nabi dakwahnya sembunyi-sembunyi. Tapi kalau ada orang di zaman sekarang, di masa sekarang kok dakwahnya sembunyi-sembunyi, ada apa? Kan begitu. Perlu dipertanyakan, ada apa gerangan? Ada apa gerangan? Ya. Yani dakwah sembunyi-sembunyi hanya ada di awal-awal Islam saja. Nabi berdakwah di awal-awal. Setelah itu enggak ada lagi. Sampai Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwah Nabi itu secara terang-terangan sudah. Bahkan pada tahun ke-9 Hijriah, Nabi tulis surat kepada seluruh para raja di masa itu untuk masuk Islam. Ya, untuk masuk agama Islam. Jadi enggak ada yang bersifat rahasia. Tidak ada yang bersifat rahasia. Ya. Kita lihat dakwah salaf ini dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, tidak ada seperti itu. Tidak ada yang merahasiakan dakwahnya. Kita terang-terangan dakwah ini. Siapapun boleh masuk ke masjid ini untuk mendengarkan kajian ilmiah. Siapa saja, tanpa terkecuali. Ya, kita tidak membeda-bedakan. Kita tidak membeda-bedakan si fulan dan allan. Semuanya sama. Semuanya boleh duduk mendengarkan qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Ah, begitu. Ya, inilah dakwah yang benar. Dakwah salafus salih. Dakwah yang penuh barokah. Dakwah Rasul dan para sahabat, dakwah salafus salih. Di sini diterangkan atau dibawakan ucapan khalifah yang mulia Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Apa kata beliau? Kita dengarkan ucapan beliau ini. Idza ra'aita qauman yatanajawna fi dinihim bi syai'in dunal 'ammah fa'lam annahum 'ala ta'sisid dalalah. Artinya apabila engkau melihat satu kaum berbisik-bisik, yakni sembunyi-sembunyi tentang urusan agama mereka, ya, dalam kurung khusus di kalangan mereka saja, dengan meninggalkan kaum muslimin, yakni tidak mengajak umat Islam secara menyeluruh begitu ya, maka ketahuilah bahwa ajaran mereka dibangun di atas kesesatan, kata beliau rahimahullahu taala. Ini khalifah yang mulia Umar bin Abdul Aziz, ya, rahimahullahu taala. Jelas-jelas beliau mengatakan annahum ala ta'sisid dalalah, bahwa mereka itu berada di atas kesesatan, kata beliau, ya, rahimahullahu taala. Nah, jadi karena memang bicaranya politik enggak habis-habisnya, enggak kelar-kelar bicara politik, ya kan, dalam kajian mereka ini, dalam halaqah mereka itu. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi mereka takut diketahui oleh pemerintah misalnya, sehingga mereka merahasiakan tempat, ya, liqa'nya di mana, kajiannya di mana, dan seterusnya, pembahasannya apa, dan seterusnya, ya. Nah, inilah yang ada pada atau ciri diantara ciri-ciri dakwah hizbiyah, ya, dakwah hizbiyah. Kemudian ciri yang ketiga sekarang dikatakan di sini dakwah musiman. Dakwah musiman. Ya, apa itu? Orang-orang kafir dan musyrik berusaha untuk merusak dan melemahkan kekuatan kaum muslimin dan memporak-porandakan dakwah mereka dengan berbagai macam cara. Di antara cara-cara orang-orang kafir dan munafik ialah mereka berusaha menguras fikiran dan menghabiskan kekuatan para ulama dan da'i untuk menghadapi gerakan ansir kristenisasi, ya, dan aliran-aliran sesat di berbagai daerah, sehingga para dai sibuk membantah mereka, ya, yang dapat menghabiskan waktu, tenaga, dan perjuangan. Waktu dan tenaga para ulama dan dai habis untuk mengadakan seminar, muktamar, dan dakwah musiman untuk membantah problem yang selalu muncul, yang memang sengaja dibuat oleh musuh-musuh Islam agar bangunan umat tidak utuh, ya, agar bangunan umat yang utuh tidak terwujud. Jadi agar sibuk dengan yang seperti ini, sibuk memikirkan akhirnya apa? Umatnya terbengkalai, ya, masyarakat terbengkalai, nggak ada yang bimbing mereka, nggak ada yang bimbing umat, ya. Kenapa? Karena sudah sibuk membantah, ya, berbagai macam syubhat dan seterusnya. Ya. Ini memang diperlukan, pada dasar diperlukan membantah syubhat, perkara-perkara yang menyimpang, namun tidak semuanya, gitu ya. Lihat, kita lihat misalnya di zaman ini contohnya, ya ini tidak semua para ulama menyibukkan diri untuk yang seperti ini, tidak. Ya, mereka sibuk membina umat, mereka sibuk, ya, membina masyarakat, ya, mengarahkan umat ini kepada Al-Quran, hadis yang sahih dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, itulah kesibukan mereka sehari-hari. Ya, tidak disibukkan untuk membantah ini, bantah itu, dan sebagainya, tidak. Ya, jadi hanya dipersilakan sebagian saja. Sebagian ulama membantahnya. Adapun yang lainnya sibuk membina kaum muslimin, membina umat ini. Nah, ini yang diperlukan sebenarnya. Ini yang sangat-sangat diperlukan di zaman kita sekarang ini. Baik, kemudian dikatakan lagi di sini. Sungguhnya jika kita melihat dengan teliti bahwa dakwah musiman tidak lepas dari masalah politik. Dai-dai sibuk dengan persoalan anggota partai, mencari pengikut, dan meluaskan jaringan anggota-anggotanya. Ya, karena itu, mereka melakukan dakwah musiman. Musim, ya, partai, musim pemilu, musim kegiatan sosial, musim maulid, musim perayaan, dan lainnya. Sehingga dakwahnya kosong dari penjelasan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, bahkan mereka membawakan ayat-ayat untuk mendukung kelompoknya, ditafsirkan dengan ro'yunya, dan terkadang mukaddimahnya dengan ayat Al-Quran untuk tabarruk, ini mencari keberkahan. Jadi dikasih mukaddimah dengan ayat Al-Quran. Ya, seolah-olah, wah ini bagus gitu kan. Jadi orang awam itu, ya, terpesona begitu, kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Setelah itu tidak jelas kemana arah pembicaraannya, masuk politik dan lainnya. Akhirnya kita bertanya, mau dibawa kemana umat ini? Ya, mau dibawa kemana umat ini? Gitu ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dahulu ketika ramai-ramainya. Yakni Pilpres, ya, di negeri ini, sebagian mendukung 01, sebagian mendukung 02. Saya katakan kepada jamaah di Bogor, para jamaah, sejak kapan kalian percaya dengan orang politikus? Saya katakan seperti itu. Sejak kapan kalian ini percaya dengan politikus? Sejak kapan? Biar mereka mikir. Saya bertanya seperti itu biar mereka mikir. Sejak kapan kalian ini kok percaya dengan politikus? Kalau dengan Nabi Muhammad SAW kita wajib percaya. Dengan para sahabat kita wajib percaya. Gitu loh. Dengan para ulama salafus salih, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya kita wajib percaya. Karena yang mereka bawakan adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Itu wajib dipercaya. Itu wajib dipercaya. Nah sekarang, ya, yang ada di hadapan para jamaah adalah, ya, dua kelompok yang sedang berseteru ini, Pilpres ini, ya. Sejak kapan kalian kok percaya dengan politikus? Nih, biar mereka mikir tuh. Ya, saya bertanya seperti itu agar mereka mikir. Ya, kok percaya begitu? Kok percaya dengan politikus? Di mana orang politik itu sekarang berkata A, besok berkata B. Al-Kadzib. Kedustaan itu suatu hal yang biasa bagi mereka, itu biasa. Al-Kadzib. Dusta itu biasa bagi mereka itu. Adapun di kita ini, minal kabair. Dalam agama Islam ini, umat Islam diingatkan oleh agama bahwa berdusta itu bagian dari dosa besar. bagian dari dosa, dosa besar, kan begitu. Ya, tidak boleh kita berdusta secara global, secara umum demikian. Agama mengajarkan kepada kita. Ya, sedangkan haula siasiyun, biasa mereka berdusta itu hal yang biasa. Itulah politik, itulah politik. Ya, itulah politik, bagian dari politik berdusta itu. Ya, wallahu taala alam. Ya. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kembali di sini kepada para dai musliman. Nah, jadi ketika terjadi pilpres kemarin itu kan sibuk ya, bahkan sibuk di antara orang-orang kaum muslimin sibuk sekali, bahkan di antara para dai juga sibuk ya, mengajak umatnya untuk nyoblos dan lain sebagainya. Nah, ini musibah. Kita katakan seperti ini hal yang bagian dari syubhat. Ya, kita kan bagian dari syubhat, dan ini musibah. Seperti ini adalah musibah. Kepada para dai musliman, apakah tidak sebaiknya kita berpikir kembali, merenungi apa yang sudah kita lakukan bertahun-tahun, apa yang sudah kita didik bagi umat ini? Nah, ini pertanyaannya. Apa kontribusi kita untuk Islam dan kaum muslimin? Gitu. Apa yang sudah kita lakukan untuk umat Islam, gitu ya? Apakah umat ini semakin cerdas atau tidak? Apakah umat ini semakin mengenal tauhid dan akidahnya atau tidak? Apakah umat ini semakin mengenal sunnah nabinya atau tidak? Kan begitu mestinya. Ya, ini diajukan kepada para dai ini, kepada para dai musliman tadi. Jangan seperti orang yang punya anak yang masih kecil-kecil, tidak punya tempat tinggal, tetapi sibuk dengan memikirkan supaya rumahnya tidak dicuri, dirampok, dan diculik. Ya, padahal rumah belum punya, anak tidak diurus, akhirnya sibuk dengan suatu yang tidak jelas. Rumah tangga dan umatnya terbengkalai. Ini umumnya seperti ini. Ya, umumnya dai-dai musliman seperti itu. Jadi yang mereka pikirkan itu hal-hal yang artinya sebenarnya hal-hal yang semu pada dasarnya, hal-hal yang tidak jelas pada dasarnya, ya. Namun hal-hal yang jelas di hadapan mereka itu tidak mereka pikirkan. Mereka punya istri, tapi mereka tidak pikirkan istrinya gimana tuh. Ya, istrinya sudah faham akidah atau belum? Salat istrinya gimana itu? Sudah benar nggak salat istrinya itu? Salat anak-anaknya sudah benar belum? Dan seterusnya. Ini kan yang ada di mata ini. Ini kan yang ada di mata ini, ya. Jadi jangan sampai, ya, yakni memikirkan hal-hal yang besar-besar atau bahkan hal-hal yang mustahil mereka menegakkannya, namun hal-hal yang nyata, ya, di depan mata itu tidak terfikirkan, ya. Allahul musta'an. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini ciri yang ketiga, ya, dakwah musiman, dakwah musiman. Jadi kalau sudah seperti ini, ya, di musim, ya, pemilu seperti ini, wah, udah luar biasa. Aktivitas mereka melonjak, ya, 1000%, melonjak 1000%. Nanti selesai pemilu, udah, adem ayem, nggak ada lagi, nggak ada lagi tuh, ya, yakni kontribusi mereka nggak ada lagi. Yang jelas, itulah dakwah musiman, ya, itulah dakwah musiman. Nah, ini tidak kita perlukan dakwah musiman, yang kita perlukan ini dakwah kontinu. Ya, dakwah kontinu, ya, tiap pekan misalnya diadakan kajian, diarahkan umat kepada, ya, Al-Qur'annya, hadis nabinya yang sahih dengan pemahaman para sahabat, terus diadakan, ya, ini pembinaan, kan begitu, ya, agar umat ini mengerti, agar umat ini faham, begitu. Jadi sekali lagi, inilah yang benar, inilah yang dilakukan oleh Rasul, inilah yang dilakukan oleh para sahabat dahulu, inilah yang dilakukan oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Mereka menghabiskan waktu mereka, umur mereka, hidup mereka untuk membimbing masyarakat, ya, kepada agama yang benar, kepada akidah yang sahih, kepada manhaj yang lurus, kepada sunnah Nabi yang mulia. Diingatkan masyarakat, ya, terus diingatkan sampai mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang benar, itu yang dilakukan oleh para ulama dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Jadi bukan dakwah musiman. Ya, istilahnya bukan dakwah musiman gitu ya. Baik, sekarang kita dengarkan yang keempat, ciri yang keempat, sibuk dengan masalah politik. Nah ini dia. Jadi kalau orang bicara politik, saya tanya kepada jamaah nih. Para jamaah kalau bicara politik, asik gak? Mengasihkan gak? Ya, mengasihkan. Gak terasa tuh. Sudah 1 jam, 2 jam bicara dengan teman tentang politik. Ya, mungkin mengasihkan. Kan begitu. Ya. Kita lihat di sini, sibuk dengan masalah politik. Sungguhnya merupakan satu ya, aksioma bagi setiap orang yang berakal. Kekuatan musuh bagaimanapun hebatnya tidak akan dapat mengalahkan umat Islam. Umat Islam kalah dari dalam. Ingat ini. Ya. Musuh kaum muslimin sudah tahu kelemahan umat Islam. Bahwa umat Islam itu tidak akan bisa dikalahkan langsung oleh musuh-musuh mereka. Umat Islam dari zaman ke zaman tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh musuh-musuh mereka. Tapi umat Islam itu bisa lemah, bisa kalah dari dalam. Dari dalam. Dari dalam tubuh mereka sendiri. Makanya diupayakan untuk dikelompok-kelompokkan umat Islam. Terus digolong-golongkan umat Islam itu. Terus dipecah-pecah umat Islam itu. Nah, itu baru bisa melemahkan umat Islam. Nah, sekarang kita ingin mengajak umat Islam ini kembali bersatu. Gitu ya. Jadi, dakwah salaf, hanya dakwah salaf kita katakan. Yang mengajak umat Islam ini bersatu dengan persatuan yang hakiki. Di atas Al-Quran dan hadis yang sahih dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, itulah persatuan yang hakiki. Itu persatuan yang sebenar-benarnya. Ya. Jadi kalau ada dakwah-dakwah yang lain berusaha ya menyatukan umat Islam, ya ini bukan persatuan yang hakiki. Ini persatuan yang semu ini. Tapi persatuan yang sebenar-benarnya adalah yang diserukan oleh dakwah salaf ini. Ya, yang diserukan oleh dakwah Salafus Salih, kan begitu? Ya. Contoh. Ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat ya, karena dibunuh oleh siapa tadi? Seorang Khawarij, siapa namanya? Abdurrahman bin Muljam gitu ya. Ketika itu siapa yang menjadi khalifah? Siapa yang menjadi khalifah? Otomatis ketika itu menjadi khalifah adalah anak beliau sendiri. Yaitu Al-Hasan. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib dibaiat oleh kaum muslimin menjadi khalifah. Bukan Muawiyah, bukan. Ya, bukan Muawiyah ketika itu. Jadi Al-Hasan, ya, begitu Ali bin Abi Thalib wafat, terbunuh, maka naiklah Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, ya, dan beliau menjadi khalifah kurang lebih 6 bulan. Kurang lebih 6 bulan menjadi khalifah. Kemudian, ya, beliau tentunya ya, orang yang sangat faham tentang agama dan situasi keadaan ketika itu, sehingga segera beliau menuju, ya, segera beliau menuju, ya, ipar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan yang ketika itu berkedudukan sebagai gubernur negeri Syam. Beliau langsung menuju negeri Syam, ya, kemudian menyerahkan segera tampuk kekhilafahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala an. Ya, itu terjadi pada tahun 41. Terjadi pada tahun 41 Hijriyah. Maka tahun itu disebut sebagai Amul Jama'ah. Tahun bersatunya kembali umat Islam. Ya, ini dibawa kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan ketika itu. Radhiyallahu ta'ala an. Jadi umat Islam bersatu kembali. Nah, lihat di sini usaha dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib untuk menyatukan umat Islam, ya. Dia ya yakni memilih untuk mengalah, untuk tidak menjadi khalifah, kan begitu. Lalu dia datang kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia serahkan kepada ya Muawiyah agar Muawiyah menjadi khalifah ketika itu. Maka resmilah Muawiyah menjadi khalifah kaum muslimin, amirul mukminin, dan sekaligus raja pertama dalam sejarah umat Islam. Raja pertama. Ya, kenapa raja pertama? Karena Muawiyah ketika menjadi khalifah langsung menunjuk anaknya itu Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi putra mahkota istilahnya. Ya, putra mahkota. Ya. Ya, jadi wakil lah, wakil dari khalifah begitu. Yang kelak beliau lah yang akan menjadi khalifah setelah Muawiyah ini tiada, ya. Jadi sekali lagi inilah ya yakni sikap para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka memikirkan bagaimana umat Islam ini terus bersatu padu, tidak bercerai-berai, tidak berkelompok-kelompok, ya. Ini karena manhaj mereka benar. Akidah mereka benar. Ya. Inilah Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kita lihat kembali di sini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dibawakan ayat dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, "Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Kemudian dibawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawahnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inni sa'altu Rabbi li ummati alla yuhlikaha bi sanatin 'ammah wa alla yusallit 'alaihim 'aduwan min siwa anfusihim." Dan sungguhnya saya memohon kepada Rabbku, yakni berdoa, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatku agar mereka tidak dibinasakan dengan kemarau panjang. Nah, ini enggak ada sejarahnya ya. Enggak ada sejarahnya umat Islam ya hancur gara-gara kemarau panjang, enggak ada ini. Makanya ini memang doa Nabi yang telah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan agar tidak dikuasai oleh musuh ya selain dari diri mereka sendiri. Ini pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa umat Islam dari zaman dahulu tidak bisa diporak-porandakan, dihancurkan oleh musuh mereka. Enggak bisa. Enggak bisa. Dan ini yang diketahui oleh orang-orang Yahudi. Ini pun yang diketahui oleh ya orang-orang lainnya ya dari musuh-musuh kaum muslimin, diketahui itu. Ya, diketahui. Maka tadi saya katakan Louis ke-9 Raja Prancis itu kok berpikir di dalam penjara ya di negeri Al-Mansurah itu, mengapa umat Islam ini kok kuat sekali? Ya, menghadapi pasukan salib ya enggak bisa dikalahkan ini umat Islam. Begitu. Umat Islam banyak menangnya ini melawan musuh-musuh mereka. Ada apa gerangan dengan umat Islam gitu ya. Berpikir-berpikir akhirnya dia mendapatkan jawaban, yang jawabannya itu dia rekomendasi kepada raja-raja Eropa untuk mengubah taktik perang melawan umat Islam. Ya, yakni intinya adalah yakni melemahkan kaum muslimin terlebih dahulu. Ya, mengkotak-kotakkan mereka, mengkelompok-kelompokkan mereka, barulah ya mereka bisa menguasai kaum muslimin. Kemudian dikatakan lagi di sini tentang hadis tadi, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dikabulkan. Ingat, dikabulkan ini doa Nabi. Ya, doa Nabi ini dikabulkan. Dan satu tidak dikabulkan. Jadi Nabi berdoa sekian banyak doa, ada satu doa Nabi tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu akan terjadi pertumpahan darah dan saling menawan di antara kaum muslimin. Sungguhnya bertindak sewenang-wenang dengan emosi, sibuk dengan politik, dan meninggalkan syariat dan hikmah dalam menyelesaikan problematika umat, maka tidak akan ya merubah realita umat dan tidak akan memperbaiki keadaan mereka yang buruk. Jadi Nabi berdoa agar umat Islam ini tidak saling berperang satu dengan yang lain, gitu. Nah, doa ini yang enggak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa ini yang tidak dikabul, ingat ini. Doa ini yang tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha tahu apa yang bakal terjadi nanti, kan begitu? Ya. Maka doa, satu doa Nabi ini enggak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa umat Islam akan saling bercokol satu dengan yang lain, berperang dengan satu yang lain, menindas satu dengan yang lain, dan seterusnya. Ya, nah inilah yang tentunya diketahui dengan pasti oleh musuh-musuh umat ini, sehingga mereka berupaya dari dahulu sampai sekarang mengkotak-kotakkan umat Islam agar diantara mereka saling berantem, gitu. Agar diantara mereka saling berantem sendiri. Ya, nah ini tidak kita harapkan. Ini tidak kita harapkan yang seperti ini. Kita ingin umat Islam ini bersatu di atas Al-Quran, di atas hadis Nabi yang sahih dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Makanya penjajah akan mikir berkali-kali lipat kalau negeri yang dijajah itu ya, penduduknya adalah ahlu sunnah wal jamaah. Penduduknya adalah ya, umat Islam yang faham agama. Umat Islam yang mengerti agamanya. Karena tidak akan mungkin mereka bisa menjajah negeri yang seperti itu. Ya, mereka tahu itu. Mereka tahu. Tapi kalau mereka masuk ke satu negeri, di dalamnya adalah umat Islam yang telah berkelompok-kelompok, umat Islam yang telah bergolong-golong, nah ini baru. Mereka mau ini. Ya, mau menjajah negeri tersebut, menguasai negeri tersebut. Ya, dan inilah ya, yakni ya, sikap yang dahulu juga diambil oleh penjajah yang menjajah negeri ini, yaitu Belanda, ya, yakni dengan politiknya apa, memecah belah kaum muslimin, memecah belah umat Islam. Dimanapun umat Islam itu berada, diupayakan oleh mereka itu untuk dipecah belah, untuk dipecah belah. Ya. Waliyadzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada paragraf yang di bawahnya dikatakan, ada sebagian da'i yang sibuk dengan masalah politik, sibuk membuat ormas baru, partai baru, atau lainnya untuk menghadapi situasi politik karena sudah dekatnya pemilu. Bisik-bisik tentang politik di dalam majelis, pertemuan, dan di hadapan umat sehingga membangkitkan emosi umat, lantas apa manfaatnya, kata beliau. Ya. Apakah menyentuh perasaan umat agar timbul emosi dan amarah dengan kondisi politik yang ada, apa manfaatnya? Ya. Apakah umat ini hendak dihasung untuk jihad fisabilillah, ataukah untuk memberontak kepada penguasa? Kalau dikatakan jihad, maka mau melawan siapa? Nah, ini pertanyaan. Mau melawan siapa? Gitu. Ya. Apakah sudah siap ya, akidah umat Islam melawan orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin? Apakah sudah siap perlengkapan senjata kaum muslimin? Yani para da'i dan umat Islam jangan berbuat konyol. Kondisi umat Islam dalam kondisi umat dalam keadaan lemah. Kita wajib sabar dan tidak boleh memberontak kepada penguasa, tidak boleh menumpahkan darah kaum muslimin. Ya, dan ini sudah terjadi ya, di berbagai negeri seperti Aljazair, seperti Mesir dan lain sebagainya. Ya, tindakan-tindakan kaum Hizbiyah itu tidak membuahkan hasil yang baik untuk Islam dan kaum muslimin. Ya. Ini sudah ada bukti yang banyak ya. Ya, bahwa gerakan-gerakan seperti ini tidak memberikan kebaikan. Tidak memberikan kebaikan untuk Islam dan umat Islam. Islam. Ya, dan umat Islam. Nah, begini. Dai-dai ini atau dai-dai yang istilahnya yang senang dengan fikhul waqi, ya. Perdengar Pak ya? Perdengar Bu ya? Fikih waqi, fikhul waqi. Fikih kontemporer. Maksudnya perkembangan zaman yang berkaitan dengan politik ya, terkini, update begitu ya, beritanya begitu. Ya. Mereka-mereka ini mencela para ulama kita. Ya, mereka-mereka ini mencela ulama-ulama ya, ahlu sunnah wal jamaah. Ya, di zaman dahulu ya, mereka mencela Syekh bin Baz, mereka mencela Syekh Utsaimin, mereka mencela Syekh Al-Albani, mencela Syekh Muqbil ya, rahimahumullahu taala, mencela para ulama ahlu sunnah lainnya. Apa kata mereka? Bahwa para ulama itu ya, hanya mengerti fikih ya, haid dan nifas. La haula wala quwata illa billah. Ini celaan mereka. Jadi para ulama yang tadi disebutkan tadi ya, hanya faham apa yang ada di balik celana perempuan. Ini celaan mereka terhadap ulama kita. Ya. Celaan mereka itu. Jadi yang paling mengerti tentang situasi terkini adalah kami, kata mereka. Ya, nah ini jadi mereka ini ya ulama istilahnya ya, atau yang mengerti fikih waqi, padahal fikih waqi itu fikih ya, majalah dan koran, fikih majalah dan koran ya, fikul majalat wal jaraid istilahnya ya. Nah ini memang luar biasa celah-celahan mereka terhadap para ulama Islam itu luar biasa. Ya. Jadi begitulah kira-kira mereka mencela ya para ulama dan mereka sendiri ya menuai hasilnya ya al-jaza min jinsil amal. Bahwa apa yang mereka perbuat tidak membuahkan apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa ya untuk Islam dan kaum muslimin. Untuk Islam dan kaum muslimin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada penjelasan di sini. Dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a, innallaha bima ya'maluna muhit." Artinya jika kalian bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kalian sedikit pun. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Ya. Kemudian setelah itu dikatakan kepada para dai yang sibuk dengan politik, hendaklah merenung dan berpikir. Politik yang ada merupakan makar dari orang-orang kafir. Apakah ada suatu yang baru dari rencana orang-orang kafir, ataukah sama seperti yang dulu? Sungguhnya makar orang-orang kafir sejak dahulu sampai sekarang sama, tidak berubah. Mereka seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 120, walan tardha 'anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Artinya dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepada wahai Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Atau dalam ayat yang lain, dalam surah Ali Imran ayat 118 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad baratil baghdha'u min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu, yang seagama, sebagai teman kepercayaanmu. Karena mereka tidak henti-hentinya musuh menyusahkan kalian. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka. Dan apa yang tersembunyi dalam hati mereka lebih jahat. Ya. Ini kehendak ya mereka itu, atau keinginan mereka itu intinya membuat Islam dan kaum muslimin ini hancur sehancur-hancurnya. Kira-kira seperti itu. Juga dalam surat Al-Ma'idah ayat 51 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka sebagai teman setia, maka ia termasuk golongan mereka. Waliyadzubillah. Atau dibawakan lagi dalam surat Al-Ma'idah ini, ayat yang ke-57-nya, ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidhul ladzina attakhadhu dinakum huzwa wa la'iba minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kufara awliya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu menjadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang yang kafir, yakni musyrik. Ini sudah jelas ya, jadi tipu daya mereka dari dahulu sampai sekarang sama, dan keinginan mereka juga sama, enggak akan berubah. Ini ingin menjauhkan umat ini dari agamanya. Menjauhkan umat Islam ini dari agama, itu yang paling penting bagi mereka. Agar umat Islam ini enggak faham agamanya, enggak ngerti akidahnya, enggak ngerti manhajnya, enggak ngerti sunnah nabinya, enggak ngerti bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah keinginan mereka dari dahulu sampai sekarang. Dengan berbagai macam caranya dibuat ya oleh mereka dari zaman dahulu sampai sekarang ini. Kemudian dibawakan lagi di sini, Allah Ta'ala sudah jelaskan di dalam Al-Quran rencana dan makar orang kafir, supaya jalan orang-orang yang jahat menjadi terlihat jelas. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 55, وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Artinya, dan agar terlihat jelas ya, agar terlihat jelas pula jalan orang-orang yang berdosa, ini orang-orang kafir itu. Kemudian dijelaskan di sini, ayat-ayat dalam Al-Quran telah menjelaskan dengan rinci tentang mereka, dan jalan mereka sudah diterangkan. Orang kafir, munafik, dan orang jahat tetap sama rencana. Dan orang jahat ya tetap sama rencana, makar dan sifat mereka. Yang terpenting sekarang ialah bagaimana membina dan mendidik umat di atas agama yang benar, begitu. Nah, ini sebenarnya yang harus difahami, ya, kita tidak perlu yakni terpesona dengan apa yang kita lihat di zaman sekarang ini, yang ada di yang muncul di zaman kita sekarang ini, dan ikut-ikutan dengan orang-orang yang tidak jelas manhajnya, akidahnya. Hendaknya kita tetap terus belajar dan belajar agama ini agar kita bisa ya mempraktikkan agama dengan baik dan benar, ya, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di atas agama yang benar ini sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang paling penting bagi kita, ya, itu yang paling penting bagi kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari sisa api neraka. Kemudian dibawakan perkataan Syekh Al-Albani rahimahullah berkaitan dengan masalah ini. Apa kata beliau? Minas siyasatil an tarkus siyasah. Termasuk berpolitik di zaman sekarang ini ialah meninggalkan politik yang ada, kata beliau. Ya, termasuk politik yang syar'i di zaman sekarang ini adalah meninggalkan politik yang ada. Paham, Pak, ya? Ya. Saya ulangi perkataan dari Syekh Al-Albani rahimahullah, yang termasuk dari politik syar'i, politik agama yang syar'i, ya, politik syar'i di zaman sekarang ini adalah meninggalkan politik yang ada. Ini perkataan beliau ya puluhan tahun yang silam. Ya, beliau wafat kira-kira 20 tahun yang silam. Entah kapan beliau ucapkan ucapan ini, bisa jadi ya lebih dari itu. Mungkin 30 tahun yang silam, atau 40 tahun yang silam, atau 50 tahun yang silam, ya, wallahu ta'ala alam. Ya, apalagi di zaman sekarang. Ya, apalagi yang kita lihat di zaman sekarang ini. Lalu dikatakan lagi di sini, orang yang berakal mestinya tidak sibuk dengan politik yang ada sekarang ini. Karena politik yang ada penuh dengan kebohongan, kedustaan, penipuan, suap-menyuap, membiarkan kemungkaran, mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan, maka pada akhirnya mereka telah menjauhkan umat dari ilmu syar'i, menjauhkan umat dari amal saleh, mengajarkan umat berdusta dan berbohong, menyibukkan umat dengan hal yang sia-sia, membuang-buang waktu dan tenaga dan lainnya. Bahkan mereka berani menjual agamanya demi politik. Ya, nas'alullah salamata wal afiyah. Nah, di sini bawakan contoh dari negeri yang tadi saya telah sebutkan, ya. Mereka yang sibuk dengan politik coba mengambil pelajaran dengan melihat bagaimana kondisi negeri Mesir pada tahun 60 dan 70-an. Perhatikan kondisi negeri Suriah pada tahun 80-an. Dan perhatikan dan renungkan kondisi Aljazair, negeri Aljazair pada tahun 90-an. Apa yang terjadi? Ah, ini dia. Lihat. Tiga negeri ini. Ya, tiga negeri yang diberikan contoh di sini. Mesir, Suriah, dan Aljazair. Dahulu, ya, pernah orang-orang Aljazair, ya, mereka-mereka yang katanya mengikuti manhaj salaf di Aljazair, ini anak-anak muda ini, anak-anak muda ya, datang kepada Syekh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, katanya ingin mendirikan partai Islami, ya, yang karena yang akan dihadapi ini partai, ya begitulah, non-Islam lah, atau bahkan mungkin partai kafir dianggapnya oleh mereka. Apa kata Syekh Al-Albani rahimahullah? Ya, satu pertanyaan saja yang diajukan oleh Syekh Al-Albani yang mereka tidak bisa jawab. Mereka enggak bisa jawab sama sekali. Ya. Jadi anak-anak muda ini, anak-anak muda Aljazair ini sekali datang kepada Syekh Al-Albani ingin mendirikan partai Islam katanya. Baik. Saya ajukan satu pertanyaan kepada kalian. Hal antum muttafiquna ala anna Allah fis sama? Enggak bisa mereka jawab. Apakah kalian yang akan membentuk partai ini, kalian sepakat, ya, kalian sepakat untuk meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala fis sama? Diam mereka semua. Diam mereka semua. Ya, karena tentunya banyak ya kepentingan di sana. Berbagai orang, berbagai akidah, ya, berbagai manhaj masuk ke dalam ya partai atau yang akan dibentuk partai ini. Orang-orangnya enggak jelas dan seterusnya dan seterusnya. Lihat, ini menunjukkan bahwa mereka jahil terhadap agama. Mereka ini jahil terhadap agama kok ingin mengurusi masalah umat begitu. Jadi mereka sendiri, diri mereka sendiri terlupakan. Diri mereka sendiri terlupakan dan mereka ingin mengurusi umat katanya. Ya, ingin mengurusi umat, ya. Wallahu taala alam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah empat ciri yang dibawakan di sini dan telah dijelaskan oleh muallif, ya, hafizahullah ta'ala, tentang ciri-ciri dakwah hizbiyah. Ciri-ciri dakwah hizbiyah. Dan ciri-ciri lainnya kita akan jelaskan nanti, ya, pada waktunya insyaallah ta'ala. Ya, sampai selesai dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Silakan jika ada pertanyaan dari apa yang dijelaskan pada pagi hari ini, dipersilahkan. Pertanyaan, bagaimana dakwah salafiyah ini baru ada di negeri ini tahun 90-an untuk menyatukan umat? Ya, kita jelaskan, pada dasarnya dakwah salaf ini sudah ada sejak dahulu, ya. Bukan dari tahun 90-an, hanya saja dakwah salaf yang ada di zaman dahulu tidak atau belum semarak seperti di zaman sekarang ini, ya, atau penyebarannya tidak atau belum meluas seperti di zaman sekarang ini. Kita mengetahui dari sejarah negeri ini bahwa ada di antara kaum muslimin, ya, di negeri ini yang menyebarkan dakwah salafus salih seperti para pejuang di zaman dahulu, ya, para pahlawan kita di zaman dahulu. Ya, di Sumatera itu ada Imam Bonjol dan kawan-kawannya rahimahumullahu taala. Ah, dakwah mereka jelas dakwah salaf. Ya, dakwah mereka dakwah salaf. Ya, yang disebut dengan kaum apa? Kaum Padri gitu, ya. Jadi pintar kan Belanda itu untuk mengadu domba. Ya, diadu itu antara kaum beragama dengan kaum adat. Ya kan? Ini kerjanya Belanda nih. Untuk memecah belah kaum muslimin. Memecah belah umat Islam. Nah, kemudian kita lihat di Jawa kan ada Pangeran Diponegoro rahimahullah dan kawan-kawannya itu. Itu dakwah salaf. Dakwahnya dakwah salaf. Hanya saja mereka sibuk memang di zaman itu untuk menghadapi penjajah. Ya, masalahnya mereka disibukkan dengan menghadapi penjajah. Ya, wallahu taala alam. Dan juga yang lain-lainnya. ya, dakwahnya dakwah salaf. Dakwahnya dakwah salaf, ya, seperti di awal-awal abad 19, ya, yakni Syekh Ahmad Surkati, ya, rahimahullah ta'ala, dakwahnya dakwah salaf, dan juga yang lainnya. Ya, memang ketika itu suasananya berbeda dengan zaman sekarang. Kita hidup di zaman sekarang ini, ya, zaman yang aman, walillahilham, dan dakwah ini lebih cepat, ya, menyebar di zaman sekarang ini, ya, dan tentunya banyak anak-anak negeri ini yang terpelajar, ya, sekolah, sehingga mereka berpikir, dan akhirnya mereka menerima dakwah yang barokah ini, dakwah salaf ini. Ya, ketimbang di zaman dahulu, ya, di zaman dahulu banyak problem, banyak masalah yang dihadapi oleh umat Islam, kan begitu. Ya, boro-boro mereka mau belajar agama di zaman dahulu, ya, mereka sudah sulit untuk memikirkan perut dan lain sebagainya, kan begitu. Ya, artinya ada uzur di zaman dahulu, ya, ada uzur di zaman dahulu. Contoh begini, ada yang bertanya misalnya, Ustaz, bagaimana dengan kakek saya dahulu, yang dahulu dia berbuat syirik, belum, ya, yakni masuk kepadanya dakwah tauhid, begitu, dakwah tauhid. Kita katakan, mudah-mudahan, ya, ini adalah uzur tersendiri baginya, Allah memaafkan karena kebodohannya, ia terjerumus kepada syirik karena keawamannya, belum mengerti dakwah tauhid, dan siapa pula di zaman itu yang mendakwakan tauhid, kan gitu. Ya, tidak ada yang mendakwakan tauhid, kan begitu. Mudah-mudahan kita katakan, ini Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan, ya, kesalahannya karena keawamannya, begitu. Ya, dan alhamdulillah tentunya dakwah salaf ini kembali, ya, yakni muncul di negeri kita ini, ya, dari tahun 80-an lah. Ya, dari tahun 80-an mulai muncul, ya, dari dua ustaz yang kita kenal di zaman kita sekarang ini, ya, yang pertama adalah Al-Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah, itu memulai dakwahnya dari tahun 80-an yang saya ketahui. Juga termasuk, ya, rekan beliau Ustaz Al-Fadil Abdul Hakim Abdad, ya, hafizahumullah ta'ala, juga sama itu, ya, telah memulai dari tahun 80-an dakwah salaf ini sampai sekarang, ya, sampai sekarang. Artinya bahwa berkembangnya dakwah salaf di zaman kita sekarang ini tidak lepas dari jasa mereka, tidak lepas dari jasa-jasa mereka, ya. Bagaimana menjawab syubhat, yakni kalian yang salafiyun berbangga dengan kelompoknya, bangga dengan kesalafan kalian, bangga dengan ustadz kalian, tidak mau mengikuti kajian-kajian yang lain, kalian menutup diri, lalu apa bedanya kalian dengan kelompok lain? Ya, tentu berbeda antara langit dengan bumi, ya, artinya bahwa, yakni mereka yang tertarik diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengkaji, ya, agama yang benar dengan petunjuk yang sahih dari Al-Quran dan hadis, dengan pemahaman para sahabat, dengan akidah yang benar, akidah salafus salih, manhaj salaf, ya, yakni ibadah dengan ibadah sebagaimana ibadahnya kaum salafus salih, tentu, ya, akan terlihat perbedaannya dan perubahannya biiznillahi ta'ala. Coba kita lihat contoh, ya, contoh para sahabat. Ketika mereka masuk agama Islam, berubah enggak, Pak, keadaan mereka ketika itu? Jelas berubah keadaan mereka. Ya, mereka senang, mereka bahagia dengan Islam. Ya, ikut dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan begitu. Ya. Dan mereka melihat kekufuran itu, ya, jelas. Karena mereka dahulunya adalah orang-orang musyrik, lalu diberi hidayah masuk agama Islam, maka mereka melihat kekufuran itu, ya, luar biasa buruknya, kan begitu. Luar biasa buruknya. Ya, makanya Ya, jawaban kita kepada mereka ini, kalau mau tahu, ya, kalau mau tahu, ya, berkaitan dengan pertanyaan tadi, ah, cobalah, ya, ikuti kajian salaf itu. Nah, coba ikuti kajian salaf itu. Pasti akan tahu jawabannya. Pasti akan mendapatkan jawabannya. Ya, pasti akan mendapatkan jawabannya. Ya, jadi kalau belum mengkaji dakwah salaf ini, mengetahui dakwah salaf ini, ya tidak akan bisa, gitu ya. Tidak akan bisa ya mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang bidah, mana yang sunnah dan seterusnya begitu. Bagaimana sebaiknya menyikapi kondisi politik apabila para ulama tidak turun tangan mengarahkan umat? Maksudnya para ulama berpolitik begitu ya. Bukankah orang-orang yang bodoh yang justru akan naik menjadi pemimpin? Ya. Jadi tentunya kita pahami bahwa pemimpin itu kan bagian dari rakyat. Ya, ini cerminan lah. Pemimpinnya seperti itu, ya itulah rakyatnya seperti itu. Kan begitu. Ya. Jadi Allah juga telah menegaskan berkaitan dengan masalah ini bahwa pemimpin itu ya bagaimana rakyatnya, bagaimana keadaan rakyatnya, kan begitu. Nah, di sini yang kita upayakan untuk diperbaiki itu dari dasar terlebih dahulu, dari bawah dulu, begitu kan. Nah, kalau orang-orang yang katanya sibuk dengan politik dan seterusnya, ini ingin memperbaiki dari atas. Ini hal yang aneh kita katakan. Coba lihat, orang bangun rumah, apa langsung gentengnya ditaruh? Nggak bisa tuh naruh genteng. Belum ada tiang-tiangnya, dan tiang-tiang itu butuh dengan pondasi yang kuat, kan begitu. Jadi dakwah salaf ini, ya ini membangun pondasi dulu. Itu istilahnya, membangun pondasi dulu. Pondasi yang kuat terlebih dahulu, baru setelah itu dibangun di atasnya bertahap-bertahap sampai kepada yang atas, yang paling atas, genteng, atau yang semisalnya begitu. Nah, kira-kira gitu Pak ya. Ya, berkaitan dengan ya dua kelompok manusia ini. Yang pertama, ya, yang mengarah kepada dakwah salaf ini, lebih mementingkan masalah pondasi terlebih dahulu. Adapun mereka yang langsung terjun kepada politik, ya, atau selama ini ingin mendirikan khilafah Islamiyah katanya, atau ingin menegakkan syariat katanya, itu artinya ingin ya meletakkan genteng dulu, ya nggak peduli dengan pondasi, nggak peduli dengan pondasi, itu ibaratnya seperti itu. Ya. Ustaz, ana dahulu pernah menjadi tim sukses bupati. Sebelum mengenal dakwah ini, berdosakah saya dahulu? Ya, sekarang tinggal taubatnya, Pak. Sekarang tinggal taubatnya. Alhamdulillah, Allah beri hidayah ya untuk mengenal dakwah salaf ini, dan sekarang tinggal bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang diperbuat dahulu. Nah, sudah banyak memang orang-orang yang terjun kepada dunia politik yang akhirnya bertaubat. Ya, akhirnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak sekali. Ya, banyak sekali. Tapi itulah dunia ya. Kata Nabi apa dunia itu kata Nabi? Hulwun wa khadirah. Ya, manis dan hijau kata Nabi. Jadi terlihat seolah-olah dunia politik itu wah luar biasa. Ya, menggiurkan sekali. Ya, sangat menggiurkan sekali. Hulwun wa khadirah kata Nabi. Namun Allah ingatkan tentang kehidupan dunia ini adalah mata'ul ghurur. Kehidupan yang menipu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tegaskan dalam hadisnya. Ya, Nabi jelaskan perumpamaan dunia ini pertama bagaikan bangkai kambing. Yang kedua, sayap nyamuk. Apa artinya itu? Ya, itulah dunia yang harus kita jauh darinya dan tidak ya, yakni memiliki orientasi ya untuk kehidupan dunia, namun orientasi hidup kita adalah akhirat. akhirat. Dan ini sudah banyaklah ya dalil-dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi dan keterangan dari para salafus salih agar kita mengejar kehidupan akhirat bukan mengejar kehidupan dunia. Ya, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, apa kata Allah ini dalam ayat yang mulia ini? Bersungguh-sungguhlah kalian untuk kehidupan akhirat kalian dan jangan lupa ya untuk kehidupan dunia kalian. Artinya untuk kehidupan dunia sekedar jangan lupa, jangan melupakan saja, tapi untuk kehidupan akhirat, nah itulah tujuan kita yang harus kita capai, yang harus kita betul-betul raih dari sekarang. Karena ya tentunya kita nggak tahu kapan kita meninggal, kapan kita yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah hari ini setelah kajian ini, atau besok, atau lusa, atau pekan depan, bulan depan, tahun depan, kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Ya, sudah banyaklah pelajaran bagi kita semua dari wafatnya para ulama, wafatnya mungkin teman-teman kita, wafatnya ustadz kita, dan lain sebagainya. Itu pelajaran semua bagi kita itu. Pelajaran semua bagi kita agar kita mempersiapkan diri sekarang ini. Apa kata Nabi? Ketika Nabi ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, ayul mu'minina aqyas. Siapakah di antara orang beriman itu yang paling cerdas? Lihat pertanyaan sahabat yang mulia ini. Ini menunjukkan bahwa semua orang beriman itu cerdas. Namun ada yang paling cerdas. Ini yang ditanya oleh sahabat. Siapa orang beriman yang paling cerdas, wahai Nabi? Jawaban dari Nabi adalah aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada. Orang beriman yang paling cerdas adalah yang paling banyak ingat mati, ingat akhirat. Ingat akhirat itu yang paling cerdas. Dan orang beriman yang paling baik, kata Nabi, yang mempersiapkan dirinya untuk kematiannya itu, untuk akhiratnya itu. Ini kan jelas dari Nabi ini. Keterangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang beriman yang paling cerdas, kata Nabi, adalah yang paling banyak ingat mati, ingat akhirat. Kenapa, Pak? Kenapa Nabi berkata atau bersabda seperti ini? Bahwa orang beriman yang paling cerdas itu yang paling banyak ingat akhirat. Bukan ingat dunia. Sekarang kebalikannya. Kalau Nabi katakan orang beriman yang paling cerdas adalah yang paling banyak ingat akhirat. Nah sekarang kita balik. Kalau ada orang paling banyak ingat dunia, bagaimana tuh? Nah itulah jawabannya. Berarti itu yang paling bodoh. Itu yang paling bodoh menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Sekarang pertanyaan lagi, kenapa? Kenapa kok paling banyak ingat akhirat, paling banyak ingat mati itu yang paling cerdas? Pertama, jawabannya karena kematian itu pasti. Adapun urusan dunia enggak pasti. Ingat ya, kehidupan akhirat atau mati itu pasti, pasti. Karena Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan kita dalam ayat yang sering kita dengar, kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah. Setiap makhluk yang bernyawa pasti, pasti, kata Allah. Lihat kalimatnya, dha'iqatul maut, pasti merasakan yang namanya mati, pasti mati, kata Allah. Pasti udah. Ya, enggak ada yang hidup abadi itu, enggak ada. Ya. Dari para raja, dari para nabi, semuanya sudah meninggal. Ya, semuanya sudah meninggal, pasti. Ya, ini pertama ya, sekali lagi, karena kematian itu pasti. Tapi untuk urusan akhir, urusan dunia bagaimana? Pasti enggak? Enggak ada yang pasti, Pak. Untuk urusan dunia itu enggak ada yang pasti. Silakan Bapak, Ibu merencanakan suatu. Pasti terjadi? Belum tentu. Belum tentu terjadi. Belum tentu terlaksana rencana-rencana dan lain sebagainya, kan begitu. Belum tentu pasti gitu. Belum tentu pastinya. Ya, jadi sekali lagi Nabi mengatakan kenapa orang beriman yang paling cerdas adalah selalu ingat dan banyak mengingat kematian karena itulah yang pasti. Kemudian yang kedua. Yang kedua, karena itulah yang diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih apa? Aktsiru min dzikri hadimil ladzat al maut, kata Nabi. Perbanyaklah oleh kalian. Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat penghancur kenikmatan dunia yaitu al maut. Ini perintah dari Nabi. Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk dunia ya tidak ada perintah, ya tidak ada perintahnya, ya tidak ada perintahnya untuk banyak-banyak mengingat dunia itu nggak ada, ya nggak ada itu, ya tidak ada sama sekali. Kemudian yang ketiga, yang namanya kehidupan akhirat dipuji dalam Al-Quran dan Hadis. Ya, akhirat, kehidupan akhirat itu dipuji. Adapun kehidupan dunia nggak ada pujiannya, nggak ada pujiannya dalam Al-Quran. Nggak ada satupun ayat yang memuji kehidupan dunia, ataupun satu hadis yang memuji kehidupan dunia. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Coba perhatikan dan silakan cari Pak dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Silakan buka deh dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ada nggak satu ayat yang memuji kehidupan dunia? Nggak ada. Yang ada adalah kehidupan akhirat dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, banyak sekali ayat-ayat dan juga hadis-hadis Nabi yang memuji kehidupan akhirat. Ya, dan tidak ada pujian untuk kehidupan dunia. Tidak ada pujian untuk kehidupan dunia. Makanya sekali lagi Nabi mengatakan bahwa orang beriman yang paling cerdas adalah yang paling banyak ingat mati, yang paling banyak ingat akhirat. Nah, ya, dalam rangka kita mengingat akhirat dan mati itu adalah dengan mengkaji agama terus-menerus agar kita ini bisa istiqomah hati kita, ya, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah ini yang paling penting untuk kehidupan kita di dunia ini, ya, dan apa yang dilakukan oleh sebagian umat Islam, ya tentunya angan belaka saja dan mimpi mereka yang tidak akan pernah terwujud, ya karena apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan ya langkah-langkah Rasulullah dan para sahabat, ya atau manhaj mereka radhiyallahu taala anhum ajmain. Saya kira sampai di sini kajian pada pagi hari ini, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Lebih kurang ya saya mohon maaf. Wallahu taala alam, sallallahu Muhammad walhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.